Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alma wa ta'alim man naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدُّعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلومكم في الدارين آمين. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول قال لمالك رحمه الله يا محمد ij'al ilmaka milhan wa adabaka dagigan. Wa qala Abdurrahman ibn al-Qasim khadamtu al-Imam Malik radhiyallahu anhu 20 sanatan fa kana minha sanatani fil ilmi wa 18 sanatan fi ta'allumil adab. Fa ya laitani ja'altul muddata kullaha adaban. Kila idza jama'a al-muallimu thalathan tamatin ni'matu biha 'alal muta'allim. As-sabra wa tawadhu'a wa husnal khuluq. Wa idza jama'a al-muta'allimu thalathan tamatin ni'matu biha 'alal muallim. Al-'aqla wal adaba wa husnal fahmi intaha min al ihya. Hikayah hukiya an Abi Yazid al Bustami rahimahullah annahu qasada ila ziyarati rajulin yuzkaru bis salah fantadharahu fi masjidin wa kharaja ar rajul fa alqa nuqamatan fil masjid ay fi jidarihi min kharij faraja al shaykh wa lam yastami' bih wa qala la yu'manu ala asrari la man lam yuhafid ala adabi syar'i. Masih menjelaskan tentang adab yang mana kita ketahui adab itu menjadi ukuran pertama bagi seseorang. Di pertemuan sebelumnya kita jelaskan, kalaupun orang memiliki banyak ilmu, tinggi jabatan, banyak harta, tapi tidak beradab, tidak berakhlak, dia tidak akan memiliki nilai sedikit pun di mata manusia, lebih-lebih di mata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bila mana ada orang yang enggak memiliki kekayaan, tidak memiliki jabatan sedikit pun, akan tetapi dia memiliki adab yang luar biasa, adab yang luar biasa, dia akan menjadi orang yang tinggi di mata manusia, lebih-lebih di mata Allah. Kita perhatikan para aulia, mereka tidak memiliki jabatan duniawi, gak ada titel baik di depan atau di belakang namanya, gak ada titelnya, gak ada S1, gak ada S2, gak ada DR, gak ada Prof dan yang lain sebagainya, gak punya titel mereka di mata manusia. Kekayaan pun mungkin orang menengah ke bawah. Akan tetapi karena adabnya luar biasa, akhlaknya luar biasa, dia menjadi orang yang hebat di mata manusia. Mungkin lebih disanjung daripada mereka-mereka yang punya titel. Mungkin lebih dihormati daripada mereka-mereka yang punya banyak harta. Kenapa? Adabnya. Dan kita bisa buktikan secara keseluruhan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an tidak memuji Nabi akan kepintarannya, akan kecerdasannya, akan kepandaiannya, akan dan lain sebagainya, enggak. Tapi Allah memuji Nabi di dalam ayat Al-Qur'an dengan akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sehingga tidak ada satupun orang yang memiliki akhlak yang mulia kecuali mereka mengambil dari sumbernya, yaitu Nabi Muhammad. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak ada seorang manusia yang terpuji, tidak ada satupun manusia yang dipuji dari perangai-perangai baiknya kecuali ia mengambil, ia mendapatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adab ini penting. Sholat itu bisa sah sekalipun tanpa adab loh. Sholat itu bisa sah sekalipun tanpa adab, sah. Bahkan kita sholat tanpa baju, cuma menutup aurat antara pusar dan lutut, sah sholat kita. Sah. Pakai baju kotor, gak najis, kotor, sah sholat kita. Akan tetapi diterimanya sholat itu dari adabnya, bukan tergantung sahnya. Itu sah itu pertama, kedua itu daripada adabnya. Kalau sah toh tapi gak ada adab, bisa gak diterima sama Allah. Lah adabnya apa? Adabnya di dalam membaca harus tadabbur. Adabnya di dalam membaca harus tadabbur, menghayati, merenungi arti apa yang dia baca. Itu adabnya membaca. Adabnya membaca. Karena itu Imam Ali mengatakan apa? La khaira fi qira'atin la tadabbura fiha. Tidak ada kebaikannya sama sekali, katanya Imam Ali, di dalam membaca Al-Qur'an khususnya bila tidak dibarengi, tidak diiringi dengan mentadabburinya. Enggak ada kebaikannya sama sekali. Cepet-cepetan cek diwara, moconi lancar, itu bukan ukuran. Ukuran itu ketika kita membaca perkata dengan berusaha memahami, bukan cepet-cepetan. Cepet-cepetan itu zaman dulu cek diwara lancar, sekarang gak musim. Sekarang bukan zamannya. Zamannya sekarang itu membaca perkata dengan memahami apa yang dia baca. Cepet-cepetan gelambiar, gak tahu apa yang dimaksud. Buat apa? Sehingga apa? Gak dijalankan perintahnya. Saat itu juga dia langsung menentang perintahnya. saat itu juga dia menentang perintahnya. Buat apa? Dibacakan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Karena bacanya tidak berkata dengan memahami. Wa cepat. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa dzkur rabbaka fi nafsika. Loh. Tidak memahami dia. Saat itu juga dia ini menentang. Oh, saya enggak, saya patuh dengan Al-Quran. Mana patuh? Saat itu juga kamu melanggar. Kenapa? Allah memerintahkan fastami'u lahu wa ansitu. Lah kamu omong-omongan. Saat itu juga dibatalkan. Dilanjutkan dengan ayat berikutnya, Pak. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri bil qawli. Dia juga enggak sesuai, enggak menjalankan perintahnya Allah itu. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Ini enggak ngobrol. Omong-omongan. Dan yang lain sebagainya, membatalkan berapa perintah dia. Lah itu di dalam membaca ayat Al-Qur'an itu adabnya tadabbur. Lah kalau kita pokoknya moco sesuai dengan makhrajnya, tasdiknya, itu sahnya, tapi enggak diterima kecuali dengan tadabbur. Tidak akan bernilai bacaan itu kecuali dengan tadabbur. Jadi sholat itu kalau untuk hanya sekedar menggugurkan kewajiban, menjalankan rukun dan syaratnya, pokoknya sah, itu menggugurkan kewajiban. Tapi kalau kita ingin sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berarti kita harus perlu kita apa? Memerhatikan adabnya, seperti tadabbur di dalam membaca, khusyuk di dalam mengerjakan, pakaiannya rapi dan yang lain sebagainya. Kalau ini sholatnya ingin diterima sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, butuh adabnya, bukan pokoknya sah. Karena itu Imam Syafi'i ketika datang kepada Imam Malik, Imam Malik berkata kepada beliau, ya Muhammad, karena beliau adalah muridnya Imam Malik. Imam Malik memanggil Imam Syafi'i dengan kata-kata, ya Muhammad, karena namanya Imam Syafi'i itu Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris namanya Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Lah dipanggil, ya Muhammad, wahai Muhammad, ij'al ilmaka milhan wa adabaka dagigan. Jadikan ilmumu seperti garam. Seperti garam. Dan adabmu jadikan seperti tepung. Kalau mau buat roti, tepungnya lebih banyak daripada apa? Garamnya. Tepungnya lebih banyak daripada garam. Berarti yang dibutuhkan lebih banyak itu adab daripada ilmu. Banyak ilmu kurang adab, tidak manfaat. Tapi banyak adab sedikit ilmu, sangat matang, enak jajan itu. Kalau garamnya banyak, tepungnya sedikit, tidak langsung mangan, tidak ada yang mangan. Coba kita lihat, kita perhatikan sekarang yang terjadi aja sekarang. Ente lihat berita, ente lihat medsos dan lain sebagainya. Lihat orang-orang yang memiliki ilmu yang luar biasa, ilmunya enggak sedikit banyak. Pemahaman dalam fikihnya, pemahaman dalam tafsirnya, pemahaman dalam hadisnya, wow, hebat-hebat. Tapi lihat, karena enggak punya adab. Lihat, karena enggak punya adab, percuma akhirnya, jatuh. Banyak orang yang enggak mencintainya, banyak orang yang enggak menyukainya, karena apa? Enggak punya adab. Tapi coba orang yang sedikit ilmunya. Orang yang sedikit ilmunya tapi adab luar biasa, tinggi namanya. Tinggi namanya. Kenapa? Punya adab yang banyak. Seperti jajan wis, bandingno jajan wis, sudah roti kue. Kalau misalnya wasin, biasanya garam itu 1 sendok 2 sendok, ini ndak. 1 nampan. dibalik tepungnya yang 1-2 sendok, nggak mungkin anak sing mangan. Sugono nang kemanten dibuang kabeh itu, nggak mungkin ada yang makan. Kenapa? Butuh adabnya. Tapi coba balikin, tepungnya yang banyak, garamnya sedikit, dinikmati sama orang. Masih kurang uya titik dulu, masih kurang uya titik, kurang titik uya, asini kurang kerosot titik, tetap dimakan sama orang. Kenapa? Ini pentingnya adab. Ini perlunya adab. Sekalipun ilmunya sedikit, tapi kalau adabnya luar biasa, memiliki nilai yang tinggi di mata manusia. Penting adab itu. Karena itu Imam Malik mengingatkan Imam Syafi'i, ij'al ilmaka milhan wa adabaka dagigan. Imam Abdurrahman bin Qasim, beliau berkata, khadamtul Imam Malik 20 sanatan. Aku pernah berkhidmah kepada Imam Malik radhiyallahu anhu selama 20 tahun. Khidmah kepada Imam Malik 20 tahun. Dulu itu banyak murid mengabdikan dirinya kepada guru. Ini dilakukan mulai zamannya Rasulullah. Sahabat Anas dari usia 10 tahun dibawa oleh ibunya, Rasulullah biarkan putraku ini khidmah kepadamu, wis sakarepmu, dibawa khidmah melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak bingung, kalau sekarang enggak khidmah, sekarang ini enggak khidmah, belajar wis bingung omai, sing omai bingung anake, dan yang lain sebagainya. Padahal sing dibingungi ini kalau ketemu podoe ndak iso nyelesaikno, sama-sama enggak bisa nyelesaikan. Lek ketemu podo ndak iso nyelesaikno ae, podo bingungi, bingung ketemu bingung, ndak ketemu ndak ada jalan keluarnya, bingung ketemu bingung itu. Yang jelas itu kalau orang bingung ketemu orang yang enggak bingung, itu insya Allah dapat jalan keluar. Lah ini bingung ketemu bingung. Sing dibahas bingungi, bingung, podo bingungi. Mana bisa dapat jalan keluar? Enggak mungkin. Dan enggak akan. Lihat Imam Malik, Imam Anas itu. Wis, dibawa sama ibunya. Wis. Enggak mikir orang tuanya yang di rumah, yang ibunya enggak mikir. Kenapa? Dibawa Rasulullah. Ya wis, khidmah melayani Nabi, dan itu berlanjut terus, ya terus seperti itu. Khidmah itu terjadi terus menerus. Nah ini Imam Abdurrahman bin Qasim khidmah melayani Imam Malik selama 20 tahun, gak sedikit ini. Pondok itu lek wis telung tahun petang tahun wis kudu leren, kepingin berhenti dengan banyak alasan. Alasan orang rumahnya yang kurang, ada yang membantu, ini itu, ada yang alasan umurnya dan yang lain sebagainya. Loh opo, umur itu kenapa? Orang di rumah itu kenapa? Itu urusannya mereka, bukan urusannya kita. Kita memiliki kewajiban sendiri, mereka memiliki kewajiban sendiri. Kecuali kalau kita ini belakrak, baru aku sawak dhewe iki sumur piro sik mlakrak ngene, wong omaku kok ngene. Lho baru masuk akal. Wong kita ndak mlakrak, nyari ilmunya Rasulullah, mempelajari ilmunya Rasulullah. Ilmu yang diwajibkan, ilmu yang harus kita ketahui, yang dibutuhkan nantinya oleh orang-orang setelah kita. Ndak. Dengan berbagai macam alasan. Usia saya ini itu dan yang lain sebagainya. Ini 20 tahun. Bukan waktu yang singkat. 20 tahun khidmah kepada Imam Malik. Kesehariannya dengan Imam Malik. 2 tahun selama khidmah, 2 tahun dihabiskan untuk ilmu. Mempelajari ilmu 2 tahun. 18 tahun dihabiskan mempelajari adab. 18 tahun dihabiskan untuk adab, 2 tahun dihabiskan untuk ilmu. Jadi selama 20 tahun itu bukan hanya khidmah melayani saja, tapi sambil belajar. Di dalam pembelajarannya 2 tahun fokus ilmu, 18 tahun fokus adab. Tapi beliau mengatakan, faya laitani ja'altul muddata kullaha adaban. Coba saat itu aku jadikan semua waktuku untuk adab. Jadi yang 2 tahun untuk ilmu itu, beliau mengatakan, coba aku habiskan waktuku saat itu tuh semuanya untuk adab. Karena adab ini lebih rumit daripada ilmu. Adab ini lebih sulit daripada ilmu. Kenapa? Kalau ilmu, isi itu sudah baku. Furudul wudu sitatun, baku. Surutul wudu tamaniyatun, baku. Atau asrotun misalnya, baku. Atau khamsata asyar, baku sudah, wis itu. Perinciannya pun gak jauh beda, itu-itu. Tapi kalau adab ini kondisional, tergantung waktu, tergantung tempat, dan kepada siapa. Ini berbeda-beda. Menangani orang seperti ini adabnya bagaimana, menangani orang seperti ini adabnya berbeda-beda bagaimana, lebih sulit. Kenapa? Kondisional, tergantung waktu dan tempat dan kepada siapa kita menghadap. Gak gampang, gak bisa disamakan semuanya, enggak. Berbeda-beda dengan masyarakat awam, masyarakat bawah, dengan pejabat, beda adabnya, gak sama. Kalau kita adabnya dengan pejabat, dengan orang awam sama, loh mereka bisa meremehkan, ada adabnya. Berbeda-beda caranya, berbeda-beda caranya, sulit. Karena itu beliau mengatakan, coba aku jadikan 20 tahun itu adab. Kenapa? Lebih sulit dan lebih penting. Karena ilmu lebih mudah. Karena itu dikatakan kalau seorang guru terkumpul pada dirinya 3 hal, ini menjadi kesempurnaan nikmat untuk para muridnya. Kalau gurunya, pada gurunya ada 3 ini, berarti muridnya memiliki kenikmatan yang sempurna dengannya. Yang pertama, sabar. Gurunya sabar. Nah, ente bisa nilai sabar itu. Bisa nilai ente sabar itu bagaimana. Ya. Kemudian at-tawadhu, rendah hati. Dan yang ketiga, husnul khuluq, akhlaknya yang baik. Ini kalau gurunya memiliki 3 ini, muridnya memiliki kesempurnaan nikmat. Kalau muridnya memiliki 3, gurunya memiliki kesempurnaan nikmat. Kalau tadi gurunya yang memiliki, kalau ini muridnya yang memiliki, gurunya memiliki kenikmatan yang sempurna. Apa itu? Yang pertama, al-aqla, cerdas. Ya. Muridnya cerdas. Dalam arti apa? Peka. Gak perlu gurunya ngomong. Sudah mengerti apa yang diinginkan oleh gurunya. Ini murid yang cerdas. Seperti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak perlu ngomong. Melihat wajah Nabi berubah, para sahabat itu sudah diam. Loh, wajah Nabi berubah itu menandakan Nabi marah. Enggak sabar berarti Nabi. Loh, sabar Nabi, lek ndak wis langsung ngamuk. Tapi perubahan itu menunjukkan bahwa Nabi kalau diteruskan akan marah. Mereka sahabat sudah diam. Bukan berarti Nabi enggak punya marah, ada marah. Tapi Allah mengajarkan kepada Nabi untuk menjadi orang yang bisa menahan emosi. Seperti itulah yang diajarkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, wal kadziminal ghaidha, menahan emosi, menahan amarah. Ini muridnya cerdas, tanpa perlu diperintah sudah tahu mau gurunya apa. Kenapa? Loh, gurunya sudah ngajari, gurunya sudah menyampaikan, sudah menyampaikan, sudah mengajari. Tidak perlu diomong nomeneng misan. Situ mestinya harus terus lengket di dalam akal, hati dan pikirannya. Jadi guruku tidak seneng kayak gini. Ini itu harus sudah di sini. Jadi sekiranya gurunya ada itu nggak mungkin protes, nggak mungkin marah, nggak mungkin nasihati lagi. Kenapa? Sudah dijalankan. Jadi murid itu jangan nunggu ada keberadaannya guru di depannya baru melakukan apa yang diperintahkan gurunya. Jangan. Selalulah jadi orang yang menganggap gurunya ada di depannya, sebagaimana kita kepada Allah. Ada guru gak ada guru ya tetap. Kenapa? Perhatikan, bagaimana kalau guru kita selalu melihat kita? Bagaimana kalau guru kita ada dan kita melakukan itu? Seneng gak? Enggak. Ya berarti itu kerjakan. Kalau gak seneng ya kerjakan, jangan dikerjakan. Kalau memang guru kita gak seneng, jangan dikerjakan sekalipun gak ada guru kita. Ini pertama, cerdas. Yang kedua, adab. Adab. Yang kedua adalah adab. Muridnya punya adab, akhlak. Yang ketiga, husnal fahmi, memiliki kefahaman yang bagus. Artinya bukan orang yang sebel, ya. Bukan orang yang sulit untuk mengerti, untuk faham. Memiliki kefahaman yang bagus, dalam arti gurunya menerangkan A, dia sudah memiliki kefahaman B, C dan D. Lo ini memiliki tingkat kefahaman yang bagus. Lah bagaimana bisa? Ya muridnya yang bisa mengeluarkan. Gurunya mengajar A, dijelaskan A, tapi muridnya sudah memahami. Oh, berarti kalau seperti ini, ini permasalahannya sama dengan ini. Loh, ini memiliki tingkat kefahaman yang bagus ini. Memiliki kefahaman yang bagus. Jadi sekalipun tidak disampaikan oleh gurunya, muridnya itu sudah memiliki pertanyaan atau memiliki pembahasan yang akan dia cari dari apa yang disampaikan gurunya. Podo enggak sama ini. Loh, ini memiliki tingkat kefahaman yang bagus. Lah siapa itu yang bisa mengeluarkan? Ya muridnya sendiri. Nah, kalau gurunya memiliki murid yang memiliki tiga ini, wah, senang gurunya. Ngajar itu gurunya bisa dapat banyak faedah dari muridnya. Kenapa? Lah muridnya banyak pertanyaan. Muridnya banyak memberikan faedah kepada gurunya secara tidak sengaja itu. Ini perlu. Ya, perlu. Nah, diceritakan Imam Abu Yazid Al-Bustami pernah ingin mendatangi seseorang. Imam Abu Yazid Al-Bustami pernah ingin mendatangi seseorang yang dikenal orang yang soleh. Jadi ada orang dikenal orang soleh, ingin didatangi oleh Imam Abu Yazid Al-Bustami, ingin bertemu. Ditunggu di masjid sampai orang tersebut keluar. Ketika orang itu keluar dari masjid, meludah ke tembok masjid dari luar, bukan di dalam, di luar, meludah ke tembok masjid. Sudah akhirnya pulang Imam Abu Yazid Al-Bustami. Imam Abu Yazid Al-Bustami pulang, enggak jadi bertemu, enggak jadi menemuinya. Padahal datang dari luar kota nih, datang dari luar kota ke kota yang lain ingin bertemu orang itu. Sudah di depan matanya, karena melihat orang tadi itu meludah ke tembok masjid dari luar, gak mau menemuinya. Boleh. Dan beliau ditanya, saat itu beliau bukan sendirian, rombongan bersama beberapa orang diajak untuk sowan gitu. Kenapa? Dikenal orang yang soleh. Ketika melihat perbuatan itu, Imam Abu Yazid ngejak pulang, mulai. Loh, ini sudah depan mata. Sedangkan dia bukan dari satu kota, dari kota yang lain. Loh, kenapa? Kita ini sudah di depan mata, depan kita nih orang ini. Tinggal manggil, tinggal kita pergi ke rumahnya, berbicara, enggak, mulai. Loh, kenapa? Dijawab, la yu'man ala asrari la man lam yuhafid ala adabi syara. Tidak aman atau tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya orang menjaga apa, orang memegang sirnya Allah sedangkan dia tidak menjaga adabnya syariat. Karena ilmu itu apa? Sirnya Allah. Ilmu itu adalah sirnya Allah. Nah, kita bisa mengenal Allah, mengetahui Allah, dekat dengan Allah itu lewat ilmu. Nah, ini sirnya Allah. Nah, kalau diberikan kepada orang yang tidak menjaga adab syariat, ini orang yang gak amanat. Nah, orang yang gak amanat itu berarti apa? Bisa jadi apa? Penukaran. Kalau kita nitip barang, diijoli barangnya. Tadi punya kita orsinil, bisa jadi diganti yang second. Punya kita bagus diganti yang jelek. Karena apa? Wong ndak amanah tuh. Sama dengan ilmu. Mestinya A jadi B nanti. Wong karena orangnya apa? Enggak amanat. Nah, karena itu tidak amanat orang yang membawa sirnya Allah sedangkan ia tidak menjaga adab-adab syariat. Loh, dalam meludah itu ada adabnya. Ayo coba, masjid itu dinisbatkan ke rumahnya siapa? Rumahnya Allah. Nah, sekarang kalau omai diidoni, kira-kira ngamuk enggak? Marah rumahnya itu. Lah, kemuliaan rumahnya apa? Lah, sedangkan masjid memiliki kemuliaan, rumahnya Allah. Kalau kita masuk rumah kita, mau punya hadas enggak punya hadas bebas. Mau hadas besar, hadas kecil, kita enggak punya hadas besar masuk rumah, bebas. Haram kon head, enggak boleh mlebu omah kon. Loh. Kata turunan embong ah. Boleh kita. Tapi kalau masjid, enggak boleh. Kamu head, enggak boleh masuk. Loh, ada kemuliaan. Rumahnya Allah karena ini. Ini ngeluda. Lului mana? Itu nana polisi. Penjara. Kalau itu ni wong, ya paling tempeling ngono to. Tapi kikilan dari mana sih? Penjara. Kenapa? Memiliki pangkat, memiliki kemuliaan. Faham ini ya? Lah, begitu juga ilmu. Ilmu ini memiliki adab. Meludah itu ada ilmunya, ada adabnya. Itu sepele, tapi itu penting. Enggak. Itu bukan adab itu. Lah, itu katanya enggak ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah. Enggak amanat ini. Jelas akhirnya keliru. Kabeh yang kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghiasi kehidupan kita dengan adab, akhlak, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.